bihamdihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk makhluk terindah, untuk Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, dan untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ahibbati fillah, perang Badar yang keutamaan orang-orang yang mengikutinya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar lalu berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah apa yang kalian kehendaki. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu agungnya. Perang pertama, 300 belasan melawan 1000 kira-kira. Dan Allah memberikan kemenangan mereka. Setelah peperangan pun, ada perkara-perkara yang dapat kita ambil menjadi pelajaran. Agar di masa depan kita, kita tidak lagi melakukan kesalahan. Kita lebih berhati-hati. Cukup apa yang terjadi di masa lalu sebagai pelajaran buat kita untuk di masa yang akan datang. Nah, kita telah membaca 21 pelajaran dari Perang Badar ini. Kita masuk ke pelajaran nomor 22. Tafadhol dibaca. Suaranya kok kecil, Zubair? Suaranya kecil ya? Poin ke-22. Perselisihnya kaum muslim tentang pembagian kelima, artinya hal tersebut bukan ada kita terhadap perkara-perkara dunia. Sebab, jika kita mendekatkan diri pada hal-hal tersebut, maka bisa menyebabkan pada perpecahan. Sedangkan, mengagung-agungkan harta dapat menimbulkan pertengkaran. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita melihat apa yang terjadi dengan para sahabat di awal peperangan dalam kondisi penuh kekhawatiran dan kecemasan. Mereka bersatu padu. Mereka menjadi satu tubuh. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada mereka, sampai kepada pembahasan pembagian harta rampasan perang, apa yang terjadi? Mereka berselisih. Kita harus tahu bahwa harta ini salah satu yang menyebabkan perselisihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Enggak. Wa inna ma akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana pernah dibentangkan buat orang-orang sebelum kalian. Lalu apa yang akan terjadi? Fatanafasuha, kalian akan bersaing. Ingin memilikinya. Ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana mereka telah bersaing. Lalu dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan mereka. Terus bagaimana caranya agar dunia ini tidak membuat kita berpecah belah. Maka yang harus kita lakukan adalah menata hati. Qona'ah. Puas dengan apa yang diterima. Kalau tidak, kakak beradik gara-gara warisan akan berantem. Sebelum pembagian warisan, Masya Allah nih kakak beradik ya. Kemudian sama suami, sama keponakan, atau sama istri dari saudara kita, semuanya rukun dan guyub. Tapi ketika sampai kepada pembahasan tentang harta, maka yang akan terjadi kekacauan. Terimalah apa yang diberikan kepadamu. Ketahuilah jangan pernah mengambil hak orang lain. Kalau orang lain mengambil hakmu, biarkan dia mengambil hakmu. Akan ada hari perhitungan. Tapi jangan sampai engkau memakan hak orang lain. Kisah seorang alim ulama yang sedang mengantar jenazah bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan mengantarkan jenazah, mereka melewatin segerombolan anjing yang sedang bermain. Anak-anaknya, kakak beradik, ya, mereka sedang lompat sana, lompat sini. Itu ketika mereka berangkat menuju ke kuburan. Pulang dari kuburan, mereka melewatin lagi anjing-anjing itu dalam kondisi yang berubah. Ketika ada yang melemparkan bangkai kepada mereka. Mereka saling menggonggong. Mereka saling menggigit. Mereka merasa itu hak mereka. Padahal itu cukup untuk bersama. Inilah jemaah yang kadangkala kita melihat. Kita gak sadar-sadar bagaimana dunia ini membuat orang membunuh. Harta ini membuat orang merampok. Maka Allah memberikan pelajaran. Wattaqullah. Kata Allah Azza wa Jal. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan sampai harta yang seperti bangkai. Membuat persaudaraan. Itu hilang dan pergi. Ahibatifillah. Ini benar-benar pelajaran. Kalau itu terjadi dengan para sahabat Nabi. Itu terjadi dengan generasi terbaik umat ini. Bagaimana dengan kita? Dengan keluarga kita? Makanya terkadang sebuah perkumpulan. Tatkala mereka masih kecil. Ketika belum ada uang di sana. Masya Allah bagaimana solidaritas mereka. Bagaimana kebersamaan mereka, jiwa pengorbanan yang ada di mereka, simpati dan empati yang membuat indah perkumpulan tersebut. Tapi tatkala perkumpulan itu semakin besar, ketika mulai uang itu datang, harta itu bertumpuk, mulai di sini setan akan bergerak. Maka Allah mengingatkan perbaiki hubungan di antara kalian. Kadangkala daripada ribut ngalah. Mau diambil haknya tafadhol, nanti akan ada hari pembalasan. Tapi di dunia aku menghargaimu. Dan sa'ati 'ala nasi zamanun. Akan datang satu masa kepada manusia. La yubali mar'u min aina iktasabahu. Di mana orang tidak peduli dengan harta yang dia hasilkan. Amin halalin amin haram. Apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Yang penting dia makan. Itu milik dia. Dan Allah mengatakan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Kalian makan warisan itu ngawur makan. Haknya orang dia makan. Maka di sini dilihat, mereka saling mengatakan, ini hakku. Kita baca bagaimana terjadi perselisihan di antara para sahabat. Yang tua-tua merasa mereka lebih berhak karena mereka melindungi Nabi SAW. Yang muda-muda merasa dia yang mengejar musuh sampai musuh itu pergi. Sedangkan mereka yang ngumpulin harta mereka, kita yang ngumpulin, kita yang lebih berhak. Semua merasa memiliki hak. Maka jangan sampai harta itu merusak cinta di antara kita. Barakallahu fikum. Dan di sini disebutkan ketika ada terjadi pertikaian, keributan, maka ada istilah orang Jawa, jamaah, sing waras ngalah. Yang waras ngalah. Dia akan hidup bahagia. Dia menerima takdir Allah Azza wa Jal. Mereka yang ngambil harta, makan haram, dan akan berdampak buruk kepada tubuh mereka, kepada keluarga mereka, dan kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke pelajaran 23. Silakan. 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersama kawanan. Kemudian beliau mewasiatkan agar tawanan-tawanan tersebut dijaga dan dilayani dengan baik. Para sahabat memuliakan para tawanan. Padahal para tawanan tersebut baru saja memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu, mereka juga menyakiti Nabi selama di Mekah dan sekarang mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Sementara beliau memerintahkan kepada para sahabat agar berlaku baik terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam berbeda dengan perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Faedah yang lain adalah untuk membedakan antara cinta dan kasih sayang dengan memperlakukan manusia dengan baik, muamalah. Allah Ta'ala berfirman, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Sebab seorang mukmin tidak boleh mencintai orang-orang kafir, sedangkan berinteraksi dengan baik terhadap mereka adalah suatu keharusan. Dengan demikian, dapat memperoleh simpati mereka dan sebagai bentuk dakwah untuk mengajak mereka ke jalan Allah. Hal ini dikarenakan, jika mereka diperlakukan dengan baik, diharapkan mereka akan kembali kepada jalan Allah dan kepada kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Imam At-Tabari berkata, maksudnya adalah berkata dengan lembut adalah tanda akhlak yang baik, sebab hal tersebut diridhoi dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, dalam bergaul dengan non-muslim harus dibedakan antara kita dan berlaku baik dengan mereka. Sebab memberikan kecintaan kepada mereka adalah suatu yang dilarang. Sedangkan berinteraksi dengan baik terhadap mereka adalah suatu keharusan. Barakallahu fikum, Masya Allah jemaah. Ini pelajaran yang benar-benar indah. Mereka yang berbicara Islam tersebar luas dengan pedang. Mereka tidak melihat sejarah bagaimana Islam ditindas. Dan Islam tidak melawan. Bagaimana para sahabat Nabi dilukain, bahkan dibantai sebagian mereka, mati, umat Islam pun tidak mengangkat pedang. Apakah Umar bin Khattab masuk Islam karena pedang? Abu Bakar karena pedang? Sahabat-sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, masuk karena dipaksa dengan pedang? Tidak ada. Mereka masuk karena melihat Islam ini agama yang benar. Dan mereka melihat kesesatan agama-agama yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang menawan sebagian pasukan musyrikin yang baru saja mereka memerangi, mereka yang memerangi. Bagaimana ambisi mereka untuk membunuh para sahabat Nabi dan keinginan mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mereka ditawan. Apakah ketika mereka ditawan, mereka dipaksa untuk masuk Islam? Ini yang terjadi. Tidak ada pemaksaan. Mereka sama sekali tidak dipaksa. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada mereka. Dan itu dilakukan Nabi SAW mewasiatkan. Berbuat baik sama mereka. Kalaupun terjadi peperangan di dalam Islam. Maka peperangan itu peperangan yang penuh dengan kode etik. Peperangan yang penuh dengan fadilah. Penuh dengan kemuliaan. Enggak sembarangan Islam berperang. Kalau kepeperangan itu diperlukan. Ini pelajaran. Kalau kita disuruh berbuat baik kepada kawanan perang. Yang baru saja memusuhi. Baru saja ngangkat pedangnya. Ingin membunuh. Kita disuruh berbuat baik. Gimana dengan tetangga-tetangga kita yang non-muslim? Jadi kalau ada yang masih berpikiran Islam itu tidak menerima agama lain ada di negeri mereka, maka ini pemikiran yang sangat menyimpang. Tawanan-tawanan perang diperlakukan dengan penuh kebaikan. Kalau mungkin di tempat-tempat lain sudah disiksa, sebagaimana sahabat Nabi, Hubaib bin Adi, ketika jadi tawanan di Mekah, disakiti oleh mereka, dibantai oleh mereka, dipotong-potong tubuh mereka. Ketika mereka menawan, mereka melakukan itu. Tapi ketika kita menawan pasukan musuh, enggak. Ini faedah. Tapi ada faedah kedua yang lebih indah buat kita. Ini berkaitan dengan akidah. Dengan keyakinan seorang muslim. Perintah untuk berbuat baik. Memperlakukan mereka dengan baik. Bukan berarti kita mencintai mereka. Harus dibedakan. Antara berlaku baik dengan cinta. Cinta ini amalan hati. Kita kadangkala berbuat baik kepada orang yang kita benci. Kita gak suka. Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena itu tugas kita. Kalau kebencian tetap. Apalagi orang ini kafir. Orang ini memerangi. Baru saja mau membunuh. Masa kita cinta sama dia? Kita ingin kebaikan buat dia, nah. Dengan harapannya... Tadi dengan berbuat baik kepada mereka, harapannya mereka masuk Islam. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Tolong dibedakan, difahami tentang cinta dan perintah berbuat baik. Jangan sampai salah faham ketika kita benci sama orang yang menyembah selain Allah. Kemudian kita disampaikan tidak mencintai kedamaian. Umat Islam intoleransi. Enggak, kita benci. Nah, bahkan Allah sebutkan enggak akan ada, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau temuin orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memberikan cinta mereka kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun bapak mereka sendiri. Kita jangan bicara orang lain. Kalau cinta, kalau bapak kita itu menentang Allah dan Rasulnya, kita benci karena dia menentang Allah dan Rasul. Kemudian Allah sebutkan lagi. Au abna'ahum. Atau anak-anak kita. Ini yang ngomong jelaslah jemaah. Kalau kita bicara benci, kita punya anak yang bandel. anak yang durhaka, engkau cinta sama dia? Ketika engkau benci sama anakmu yang durhaka, apakah dikatakan engkau tidak cinta perdamaian? Tidak. Ini kebencian di tempatnya. Jadi ketika kecintaan itu di tempatnya, maka jadi indah. Kebencian di tempatnya jadi indah. Tapi ketika kita mencampur adukkan cinta dan benci ini, semuanya harus dicintai, enggak ada. Kita lihat di negeri kita, apakah kita cinta sama perampok-perampok itu? Pemerkosa-pemerkosa, kita cinta, benci kita sama mereka. Ini berurusan dengan manusia. Berbuat baik sama mereka, tetap kita berbuat baik. Tapi hati benci, enggak bisa. Mamanya ada orang yang dipenjara karena melakukan pemerkosaan. Ketika orang-orang memperlakukan dia dengan penuh kemanusiaan di penjara, apakah dikatakan cinta? Tidak. Kebencian tetap ada di diri kita karena kelakuanmu dan engkau yang melakukannya. Adapun kita berbuat baik kepadamu karena itu perintah. Sebuah keharusan kita berbuat baik. Tapi jangan minta cinta kita. Lalu disebutkan, au ikhwanam, saudara kita. Kalau menentang Allah dan Rasulnya, kita benci sama dia. Au ashiratahum, bangsa kita, suku kita, kabilah kita. Maka harus dibedakan antara berbuat baik dan cinta. Karena Allah enggak mau, Allah tahu dengan isi hati kita. Kalau ternyata engkau memberikan cintamu kepada orang-orang yang menentang Allah Azza wa Jal, di sini disebutkan orang-orang yang menjaga hatinya untuk tetap melakukan kebaikan dengan raganya kepada orang yang mereka benci, tapi hatinya tetap untuk Allah Azza wa Jal. Itu orang-orang yang beriman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yadkhiluhum jannat. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga seperti itu. Maka tolong ana ulangi lagi agar kita dapat membedakan perintah untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini kita bicara toleransi. Berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang itu baru saja memerangi dengan harapan dia tahu keindahan Islam, itu diperintahkan. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah enggak ngelarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang belum memerangi kalian, belum mengusir kalian. Dia selama berbuat baik sama kita berbuat baik sama dia. Ini toleransi. Tapi cinta, enggak. Allah tidak berbicara cinta. Allah berbicara tentang berbuat baik dengan mereka. Selama mereka tidak memerangi kita. Maka, berusahalah kita untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Yang non-muslim. Kalau yang muslim selesai. Yang non-muslim. Kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika Abdullah bin Amr bin As, dia menyembelih seekor kambing. Dia berkata kepada pembantunya yang sedang menyembelih kambing, "Idza faraghta, kalau engkau selesai menyembelih kambing, fabda bi jarinal yahudi, maka engkau mulai dengan berbagi kepada tetangga kita yang Yahudi. Sebelum ngasih yang muslim lainnya, tetangga kita yang Yahudi tolong diperhatikan." Karena ditakutkan ada pemahaman yang salah. Ini Yahudi, ini kafir, enggak perlu kita berbuat baik sama mereka. Maka Abdullah bin Amr bin As ingin memberikan pelajaran itu. Orang-orang yang berada di sekitar Abdullah bin Amr bingung, heran. Al-Yahudi, engkau mau kasih sama yang Yahudi? Apa kata Abdullah bin Amr? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusina bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril terus-terusan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira dia akan dapat warisan nantinya tetangga itu. Maka toleransi, iya. Kerukunan antar umat beragama kita jaga. Tapi cinta, la. Barakallahu fikum. Mungkin kita lanjutkan ke yang nomor 24. 24. jenah dengan baca tulis, tentang baca tulis. Diterimanya tebusan seperti ini, padahal pada waktu itu yang lebih dibutuhkan. Islam terhadap ilmu dan mengentaskan kebodohan melebihi daripada kebutuhan mereka kepada harta. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun yang memerintahkan untuk membaca firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selain itu, masih banyak ayat ataupun hadis yang memberikan dorongan dan motivasi untuk menuntut ilmu serta menjelaskan kedudukan. Peristiwa tersebut merupakan langkah awal dari pengentasan buta aksara dan menyosialisasikan baca tulis di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, di sini di antara hikmah yang dapat dilihat setelah peperangan itu, ketika para tawanan perang, mereka yang memiliki keahlian, memiliki ilmu, tidak diminta uang, tapi mereka diminta untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar membaca dan menulis. Karena kita tahu bangsa Arab tidak terlalu peduli dengan membaca dan menulis. Apalagi mereka yang hidup di padang pasir. Mereka yang hidup di tenda-tenda berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus, maka beliau perhatian dengan membaca. Bahkan ayat yang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di bangsa Arab itu mereka enggak biasa membaca. Kalau Allah perintahkan untuk membaca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah sebutkan ketika membaca tidak semuanya dibaca. Tana min alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Ketika kita membaca, jangan sampai bacaan kita membuat kita sombong, membuat kita baca lagi. Dua kali diperintahkan untuk membaca. Ini wahyu pertama turun, 5 ayat disuruh baca 2 kali. Iqra wa rabbukal akram. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ilmu apapun yang kau dapatkan, itu Allah yang ngajarin. Kita keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Ngomong enggak bisa. Lalu Allah ajarin. Maka perhatian Islam kepada ilmu, jemaah. Sebelum bangsa-bangsa lain perhatian dengan ilmu, yang mungkin sekarang muncul perguruan tinggi di berbagai negara, negara itu negara maju, peduli dengan ilmu, teknologi, macam-macam, Islam udah peduli 1441 tahun yang lalu. Islam udah peduli. Makanya di sini disebutkan banyak ayat-ayat yang lain berkaitan dengan masalah ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang enggak berilmu? Enggak sama. Masa disamakan? Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Tambahan harta, tambahan dunia. La. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Bagaimana orang yang menuntut ilmu ini, khususnya ilmu agama? Ilmu lain, na'am, pelajari. Tapi secara khusus, Allah memerintahkan hamba-hambanya tahu mana yang halal dan mana yang haram. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla supaya kita tahu bahwasanya perintah-perintah untuk menuntut ilmu di surat At-Taubah ayat 122. Nah, surat nah, udah dapat? Jemaah, tafadhal dibaca. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qawmahum. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Barakallahu fikum. Kita lihat Allah mengkaji agama. Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan, teknologi yang diraih oleh manusia, ketika terjadi penipuan, manipulasi, maka bicara ilmu agama ini menjadi sebuah keharusan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kewajiban buat setiap muslim. Bilang kau muslim, maka pelajari ilmu, ilmu apa? Ilmu agama. Yang lainnya dipelajari. Tapi jangan sampai kau kita belajar agama hanya 2 jam dalam kehidupan kita. Sisanya kita mempelajari tentang urusan dunia yang kita yakin. Tidak diterjemahkan dengan tepat. Disebutkan di sini, wa bihadzal amal al-jalil yu'tabaru nabiyyu sallallahu, yakni Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh para tawanan untuk mengajarin. Peristiwa tersebut merupakan langkah awal. Saya bukan langkah awal, disebutkan peristiwa tersebut yu'tabaru nabiyyu sallallahu awal man wada'a hajar al-asad. Nabi dianggap orang pertama yang meletakkan batu pertama, batu pondasi pertama dalam mengentas buta aksara dan mensosialisasikan baca tulis di kalangan umat manusia, bukan kalangan umat kaum muslimin. Nah, tolong diperbaiki. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menjadi orang pertama yang meletakkan batu pondasi ini dalam memerangi buta huruf. Nabi alaihi salatu wasallam. Kita di Indonesia kapan baru peduli dengan buta huruf? Ketika kita merdeka atau sebelum kemerdekaan. Ketika mulai tahun 1900 Ki Hajar Dewantara umpamanya. Mulai itu, tapi Islam berbicara memerangi buta huruf, buta aksara ini sudah 1400 tahun yang lalu, lebih. Dan itu dilakukan. Dalam kondisi umat Islam perlu uang, perlu harta. Jadi kalau mereka meminta harta, mungkin sebagian berpikir akan lebih bermanfaat karena mereka butuh sama uang. Tapi Nabi SAW melihat bahwa keperluan kepada ilmu itu di atas keperluan kepada harta. Maka jangan lupa untuk membaca. Yang dibaca hanya jangan hanya WhatsApp, jangan hanya medsos, tapi bacalah Al-Qur'anul Karim yang dengannya Al-Qur'an diturunkan dengan nama Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke pelajaran 25. Pengajaran yang dilakukan oleh para tawanan kepada pemuda Islam tentang baca tulis menunjukkan bolehnya mempelajari ilmu duniawi kepada orang kafir dan bukan pada hal-hal yang dapat membahayakan agama atau dirinya. Sebab tawanan Badar saat itu adalah kaum musyrikin. Hal seperti ini dilakukan ketika tidak ada orang muslim yang mengajarkan anak-anak mereka. Selain itu, posisi tawanan dalam mengajar lemah karena mereka terpaksa, jadi tidak bisa dijadikan sebagai suri teladan yang tepat. Barakallahu fikum. Baik, ini belajar sama orang kafir ilmu dunia. Ilmu dunia, ilmu alat, seperti membaca dan menulis, diperbolehkan. Tapi tetap lebih baik belajar dari muslim. Kenapa? Ketika mereka menjadi tawanan, mereka itu orang yang lemah. Orang yang tidak akan macam-macam dalam menyampaikan ilmu mereka. Tapi disebutkan di sini, kalau dia seorang guru, ini terjemahannya agak payah jemaah, Anda bacakan bahasa Arabnya. Ya. Disebutkan bahwasanya diperbolehkan belajar kepada orang kafir ini apabila tidak ada orang muslim yang ngajarin anak-anak muslimin. Ya, mungkin ini ditambahkan. Diperbolehkan belajar sama orang kafir. Disebutkan betul itu dalam hal-hal yang dapat dan bukan pada hal-hal yang dapat membahayakan agama atau dirinya. Inda adami, ketika enggak ada, inda adami wujudi muslim. Ketika tidak ada muslim yang bisa ngajarin. Taib. Selain itu, ini disebutkan di sini. Hal seperti ini dilakukan ketika tidak ada orang muslim yang mengajarkan anak-anak mereka. Tidak ada yang muslim. Lalu disebutkan, kalaupun ini diperbolehkan kondisi seperti ini, sesungguhnya seorang tawanan itu lemah. Posisi, selain itu posisi tawanan dalam mengajar lemah karena mereka terpaksa. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Ini yang salah jemaah. Disebutkan di sini, kalau diperbolehkan untuk belajar dari seorang tawanan non-muslim, ketahuilah bahwasanya posisi tawanan itu lemah. Bikhilafi man kana mu'alliman. Berbeda dengan posisi seorang guru. Ingat mereka tawanan. Bikhilafi man kana mu'alliman. Kalau dia seorang guru, fa innahu sayakunu uswatan wa qudwatan litullabihi sya'u am abau. Kalau dia seorang guru, maka guru itu akan menjadi suri tauladan buat murid-muridnya mau tidak mau. Bagaimana kalau suri tauladannya orang kafir? Wa sayatalaqawna minhul akhlaq wassuluk walau bitariqin ghairi mubashir. Itu anak-anak mau tidak mau akan menyerap akhlak gurunya secara langsung atau tidak langsung. Maka ini yang tidak diterjemahkan. Bahwasanya kalau tawanan yang ngajar mereka posisinya lemah. Tapi kalau guru ini dihormatin. Didatangkan, digaji untuk mendidik anak-anak kita. Yang mau tidak mau anak-anak akan mencontoh gurunya. Bagaimana kalau ternyata gurunya ini secara akhlak gak baik? Ini masalah jemaah. Maka buat teman-teman yang berpikir belajar kepada non-muslim, cari dulu yang muslim. Cari dulu yang muslim. Dengan harapan anak-anak kita tidak terpengaruh dengan akhlaknya. Karena secara langsung atau tidak langsung, seorang murid itu menghormatin gurunya. Menjadikan gurunya itu orang yang terpandang, yang pantas dijadikan untuk tauladan. Gimana kalau dia non-muslim? Bagaimana nanti kalau dalam pembelajaran dia menyebutkan sesuatu yang bertentangan dengan agama? Yang mungkin anak-anak gak paham. Maka ingat, Islam memperbolehkan kita belajar kepada guru non-muslim ketika tidak ada guru yang muslim. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. 26. Sabda Nabi tentang tawanan. Kalau saja Mut'am bin Adi masih hidup, kemudian ia berbicara kepadaku tentang mereka, niscaya aku akan membebaskannya. Artinya, ia dibiarkan hidup tanpa tebusan sebagai bentuk dari memuliakannya dan menerima permohonan maafnya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Thaif dan tidak masuk ke Mekah, Rasulullah berada di dekat Mut'am. Mut'am memuliakan Nabi dan melayani Nabi tanpa rasa canggung. Jadi Nabi mengajarkan balas budi meskipun bukan dengan memuji. Barakallahu fikum. Baik, ini berkaitan dengan bukan Mut'am, yang sahih namanya adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Nabi SAW bersabda dan didengar oleh para sahabatnya berkaitan dengan tawanan-tawanan perang yang diminta untuk menebus diri mereka. Beliau mengatakan, "Lau kanal Mut'im ibn Adi hayyan." Andai kata Mut'im bin Adi masih hidup. "Thumma kallamani fi ha'ula'in natna." Kemudian Mut'im bin Adi minta kepada aku tentang orang-orang nih, orang-orang kafir yang dalam tawanan ini, niscaya aku akan membebaskannya untuk Mut'im bin Adi. Tanpa tebusan. Hanya ngomong aja Mut'im bin Adi mengatakan, "Ya Muhammad, aku minta kepadamu tawanan perang ini dibebaskan semuanya." Nabi akan memberikan semuanya kepada Mut'im bin Adi. 70 tawanan perang. Diberikan cuma-cuma. Kenapa Nabi mengatakan itu? Ada apa dengan Mut'im bin Adi? Mut'im bin Adi ini memiliki peran yang besar dalam melindungi Rasulullah SAW setelah meninggalnya Abu Talib. Ketika Nabi diganggu alaihissalatu wassalam, kemudian beliau berangkat ke Taif. Di Taif pun beliau ditolak dakwahnya. Beliau bingung mau kemana. Beliau masuk lagi ke kota Mekah. Maka beliau minta bantuan Mut'im bin Adi pada waktu itu. Dan Mut'im bin Adi melindungi, memberikan suaka kepada Nabi SAW. Ini berada di dekat Mut'im, bukan berada di dekat Mut'im. Artinya berada dalam suaka Mut'im perlindungan Mut'im bin Adi. Kemudian ucapan dan menerima permohonan maafnya, bukan permohonan maafnya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qabulan li syafa'ati afwan. Ini ucapan Syekh mengatakan wa qabulan li syafa'atihi, menerima syafaatnya. Syafaat bukan maaf. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk membalas budi orang yang berbuat baik kepada kita, walaupun dia kafir. Orang pernah berbuat baik sama kita. Nih, jamaah, kita tadi sampaikan. Ada perbedaan antara cinta, loyalitas, dan dengan berlaku baik. Nabi alaihissalatu wassalam benci kepada orang kafir. Tapi kalau bicara berbuat baik kepada mereka, Nabi sampai mengatakan, kalau Mut'im bin Adi ini hidup, dia kafir. Kemudian dia minta kepadaku agar aku membebaskan tawanan itu, aku akan bebaskan. Subhanallah. Sampai seperti itu baiknya Rasulullah SAW. Membalas budi orang-orang yang pernah melakukan kebaikan. Dan kita pun mencontoh hal itu. Tapi ingat, tidak dengan cinta. Kita tetap benci karena kekufuran mereka. Berbuat baik berbeda dengan cinta. Maka kalau ada seorang muslim yang kemudian ya seperti kacang, lupa sama kulitnya, dibantu sama orang. Ini orang muslim juga yang bantu kita. Dia masya Allah alaih menolong kita dalam banyak hal. Kemudian kau lupa dengan kebaikan dia. Maka ingat dengan sabda Nabi SAW. La yashkurullah man la yashkurunnas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Mau mukmin mau kafir. Maka kalau mukmin kita harus lebih lagi dengan cinta kita berterima kasih. Tapi dengan orang non-muslim, maka kita tetap membalas budi dia, mengingat kebaikan dia, tapi tanpa cinta. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran nomor 27. Keistimewaan orang-orang ikut serta dalam perang Badar. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Rifa'ah bin Rafi Az-Zuhri, bapaknya termasuk ahli Badar. Ia berkata, telah datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana menurut kalian tentang ahli Badar? Nabi menjawab, mereka adalah sebaik-baiknya muslim. Begitu juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar. Barakallahu fikum. Nah, di nomor 27 ini adalah menyebutkan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Mungkin perlu dikasih nomor. Karena di bahasa Arabnya disebutkan nomor 1, 2, 3, 4. Ada berapa di sini? 2, 3, ya. Ini bicara tentang keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Ada 3. Yang pertama di sini hadis Mu'ad bin Rifa'ah Ibn Rafi' Az-Zuraqi atau Zurqi Az-Zuraqi, dia meriwayatkan dari ayahnya, bapaknya itu termasuk Rifa'ah bin Rafi' ini termasuk yang ikut perang Badar. Dia menceritakan bahwa malaikat Jibril datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bertanya, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Bagaimana kalian menganggap orang-orang yang ikut perang Badar di antara kalian? Maka disebutkan min afdhalil muslimin. Mereka termasuk orang yang paling mulia di antara umat Islam. Begitu pula malaikat-malaikat yang ikut perang Badar. Artinya perang Badar ini benar-benar perang yang perlu muslim menghafalnya. Ingat perkataan Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Ketika dia berkata, seorang tabi'in, cicitnya Rasulullah SAW mengatakan, kunna nu'allamu maghazian Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surata minal Quran. Kita diajarin dulu tentang peperangan-peperangan Rasulullah, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam seperti diajarin Al-Qur'anul Karim, surat dari Al-Qur'anul Karim. Apalagi kedudukan yang ikut perang Badar seperti ini mereka. Ada apa dengan perang Badar? Ini yang pertama. Taib, keutamaan yang kedua. Anas, dari Anas, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, saat perang Badar, Harithah tewas terkena panah. Kemudian ibunya datang menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kau lebih mengetahui kedudukan Harithah dibandingkan aku. Jika ia di surga, maka aku akan bersabar dan mengharapkan pahala darinya. Namun, jika ia di tempat yang lain Allah, niscaya engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Kemudian Nabi berkata padanya, ia berada di suatu surga, tetapi surga itu banyak dan ia berada di surga Firdaus. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh ahli badar. Nah, lanjutkan. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kedudukan Hatib bin Abi Balqohah. Bukankah dia termasuk Ahlul Badar? Semoga Allah mencatat dia sebagai Ahlul Badar. Baik, barakallahu fikum. Afwan. Jamaah. Ada yang tidak diterjemahkan. Iya, kira-kira satu lembar lah. Enggak sampai satu lembar. Baik, ini kisah Harithah ya. Bagaimana Harithah, dia adalah seorang bocah yang masih kecil sebenarnya. Kita tahu sahabat udah ikut perang sejak umur 15 tahun. Mereka bukan main bola, bukan main basket. Umur 15 tahun sudah berada di medan perang. Mereka membela agama Allah ini. Subhanallah ya. Berbeda dengan kehidupan pemuda-pemuda di masa sekarang. Yang kadang-kala sampai kuliah pun masih ngerepotin orang tuanya. Kalau mereka dulu umur belasan sudah bisa kerja. Mereka sudah membantu orang tuanya. Bahkan ikut di medan perang. Di sini bagaimana ibunda Harithah. Ketika Nabi SAW perang. Pulang dari perang Badar sampai ke kota Madinah, berita sampai kepada ibundanya bahwasanya Harithah tewas. Maka ibunya bertanya, kenapa ibunya bertanya Harithah itu masuk surga apa tidak? Kenapa coba? Nah, kenapa? Bukan karena masih kecil. Karena apa? Nah, ini yang tidak diterjemahkan sebenarnya. Harithah itu tidak mati dalam peperangan itu. Dia terkena panah nyasar. Meninggal dunia. Maka bertanya ibunya. Apakah di surga apa tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waihak, awa jannatun wahidah, yang kau pikir surga itu cuma satu." Nabi mengatakan, "Innaha jinanun kathira." Surga itu banyak taman-tamannya. "Wa innahu fi jannatil firdaus." Dan sesungguhnya putramu itu berada di Firdaus. Di surga Firdaus. Lalu apa kata Ibnu Katsir? Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa hadis ini wa fi hadza tanbihun azim ala fadli ahli Badr. Di sini ada keutamaan orang-orang yang ikut perang Badr. Fa inna hadha alladhi lam yakun bi buhayhatil qital wala fi haumatil waga. bal kana minan nadhara min ba'id wa innama asabahu sahmu gharbin wa huwa yashrabu min al-haud wa ma'a hadha asaba bi hadha al-mawqif al-firdaus. Disebutkan di sini. Ini nih jemaah. Ibnu Katsir mengatakan Haritha mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Haritha. Padahal dia tidak tewas di medan perang. Haritha itu ketika itu sebagai orang yang sedang mengawasi dari jauh. Dia dapat perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengawasi, memonitor, dan dia terkena panah nyasar ketika sedang minum dari telaga yang ada di sana. Jadi ada haud di sana, minum di sana. Ternyata dalam kondisi dia tidak ikut dalam peperangan yang terjadi ketika itu. Dia sudah meninggal dunia, Haritha. Dia tetap mendapatkan kedudukan seperti ini. Surga Firdaus, dia mendapatkan wahiya a'lal jinan. Itu surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, surga yang paling indah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari sana sungai-sungai surga itu akan memancarkan airnya. Allati amara syari ummatahu idza sa'alullal jannah an yas'aluhu iyyaha. Yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita, kalau kamu minta surga, kalian meminta surga, mintalah surga Firdausul A'la. Fa idza kana hadza halu hadza. Kalau ini kondisi orang yang seperti Haritha. Fama dhannuka biman kana waqifan fi nahril adu. Maka bagaimana pendapatmu dengan sahabat-sahabat yang berada di leher-leher musuh, dan musuh mereka jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada umat Islam. Secara perlengkapan mereka juga lebih lengkap. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la. Tiga. Jadi mohon ditambahkan jamaah di yang kedua itu, bahwa kedudukan Haritha ini padahal dia terjun langsung ke dalam medan perang. Barakallahu fiik. Yang Allahu alaihi wasallam bersabda tentang kedudukan Hafiz bin Abi Balqaah. Bukankah dia termasuk Ahlul Badar? Semoga Allah mencatat dia sebagai Ahlul Badar. Lalu beliau berkata, "Berbuatlah sekehendak hati kalian. Sungguhnya kalian telah mendapatkan surga, atau dikatakan dosa kalian telah diampuni." Ibnu Hajar dibandingkan dengan yang lain atas kesyahidan yang mereka peroleh. Lanjut. Abu Syuhbah berkata, maksudnya mereka kehendaki tanpa batasan, tetapi Allah menjamin mereka untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang olehnya. Karena Ahlul Badar terdiri dari kaum muslim yang paling Syekh Husaimin berkata, Allah telah memuliakan kalian. Kerjakan apa yang kamu suka, Allah telah mengampuninya. Karena telah dibayar terlebih dahulu. Di sini, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan tentang kejadian Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta. Subhanallah jemaah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam ingin informasi tersebut rahasia, ternyata Hatib bin Abi Baltah ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Dikirim lewat seorang perempuan yang berangkat kepada rambutnya, ya rambut perempuan yang panjang lah, bagaimana dia dimasukkan ke rambutnya, ditaruh di dua tanduknya, bukan dua tanduknya manusia, tapi Rasulullah dapat wahyu bahwa ada yang mau membocorkan misi untuk melakukan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam. Nabi mengatakan kepada duanya, adrika mra'atan qad kataba ma'aha Hatib ibn Abi Balta'abi. Hatib bin Abi Balta'ah yang ingin memberitahu penduduk Mekah atas keinginan kita untuk menaklukkan Mekah. Maka keduanya pergi. Di tengah jalan disebutkan nama tempatnya Khalifah, yakni Khalifah Bani Abdi Ahmad. Di sana perempuan ini dijumpai. Sedang naik ontanya. Diminta turun. Dicari di barang-barang dia yang ada di atas onta, enggak ketemu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika diinterogasi perempuan ini enggak ngaku. Lalu Ali mengatakan, inni ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, ma kadzaba Rasulullah, Nabi tidak berdusta dan kami juga tidak berdusta. La tukhrijanna lana hadzal kitab, engkau keluarkan kitab itu, surat itu. Aula nakshifannak, kalau enggak kita telanjangin engkau. Artinya Ali mengancam akan dicari. Artinya surat itu ada di dirimu. Di mana tempatnya kita enggak tahu. Kita akan cari. Dan Rasulullah SAW tidak berdusta dan kami juga tidak berdusta. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika perempuan ini melihat keseriusan Ali bin Abi Thalib, maka perempuan ini mengatakan, a'rid, kalian ngadep ke sana. Artinya disuruh menghadap ke arah yang tidak ada perempuan ini. Lalu perempuan ini membuka rambutnya, kemudian dia buka yang nama tadi, apa bahasa Indonesia, kelabang ini jemaah. Bukan sanggul. Dikepang. Nah, yang dikepang dua kayak tanduk itu, dia masukkan ke dalam sana. Dia buka. Sampai dia keluarkan itu surat, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pulang ke kota Madinah. Dibawa itu surat. Kemudian dipanggil Hatib bin Abi Balta. Lalu Rasulullah SAW tidak serta-merta menghukum Hatib bin Abi Balta. Nabi mengatakan kepada Hatib SAW, ya Hatib, ma hamalaka ala hadha? Kenapa engkau melakukan ini? Faqala ya Rasulullah. Maka hati mengatakan, wahai Rasulullah, ama wallahi inni la mu'min billah wa bi rasulih ma ghayyartu wa la baddaltu. Wahai Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan aku tidak merubah keyakinanku. Walakinni kuntum ra'an laysa li fi qaum min asl wala ashira. Tapi engkau tahu Rasul, aku ini bukan termasuk kabilah asli dari Quraisy. Bukan. Jadi orang luar yang berkabung, yang tinggal di kota Mekah. Aku enggak punya kabilah di sana. Wa kana li baina adharihim waladun wa al. Dan di tengah-tengah mereka aku punya anak. Aku punya keluarga di sana. Fa sana'tuhum alaihim. Maka aku melakukan ini dengan harapan mereka menjagain keluargaku, menyelamatkan keluargaku. Faqala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hadir pada waktu itu. Apa yang dikatakan Umar? Ya Rasulullah, da'ni fali adrib unuqahu. Aula adribanna unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan aku akan tebas lehernya. Umar menawarkan itu. Fa innar rajula qad nafaq, ni orang sudah munafik nih orang ini. Umar mengatakan itu. Karena melihat dia membocorkan rahasia, ini pengkhianatan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar minta izin, fal adrib unuqahu, aku akan tebas lehernya. Tinggal kau perintahkan selesai sudah kepala dia. Ini kecintaan Umar dengan Rasul SAW dan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Wama yudrika ya Umar. Dari mana engkau tahu kalau dia munafik? Dari mana engkau tahu? La'allallah qad ittala'a ala ashabi badrin yawma badrin. Kau tahu Umar? Allah itu melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Ketika perang Badar. Dan Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada mereka, silahkan kalian berbuat semau kalian. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah jemaah. Maka itu keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah tegur Hatib bin Abil Balta'ah dan orang-orang yang beriman lainnya untuk tidak memberikan cinta mereka kepada orang-orang musyrikin. Dan Hatib mengatakan dia melakukan itu hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi harus tahu, jangan sampai karena kecintaan itu engkau berkhianat, lupa kepada Allah dan Rasul. Jamaah rahimakumullah, di sini pembahasan yang ditulis oleh Syekh berkaitan dengan apa maksudnya i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silakan berbuat semau kalian, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Apa maksud ucapan ini? Maka dinukillah ucapan Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya yang rajih dalam permasalahan ini yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosanya, bahwa dosa-dosa yang mereka yang benar dalam maksud hadis tersebut adalah dosa yang mereka lakukan akan diampuni jika diiringi dengan permintaan ampun kepada Allah. Ini adalah sebagai bentuk keutamaan bagi mereka dibandingkan dengan yang lain atas kesyahitan yang mereka peroleh. Nah. Annal murad bidzalika anna dzunub taqa minhum. Maksudnya adalah, mungkin terjemahannya kurang tepat. Maksudnya hadis tadi, bahwa orang-orang yang ikut perang Badar itu akan melakukan dosa. Mereka bukan kemudian bersih dari dosa. Mereka takut minhum. Lakinnaha makrunatun bil maghfirah. Akan tetapi dosa itu berbarengan dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Bukan diiringi dengan permintaan ampun kepada Allah, tapi diiringi dengan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Diiringi dengan ampunan dari Allah Azza wa Jal sebagai bentuk keutamaan mereka dibandingkan sebagai bentuk tafdilan lahum ala ghairihim bisababi dzalikal masyad al-adhim. Sebagai bentuk keutamaan bagi mereka dibandingkan dengan yang lainnya yang tidak ikut perang Badar. Nah, ini maksudnya. Jadi, kemudian Abu Syahba, bukan Abu Syuhba, yang benar insyaAllah Abu Syahba. Ini disebutkan juga maksudnya adalah mereka tidak akan disiksa. Karena dosa yang mereka lakukan, yang mungkin mereka manusia tetap mereka melakukan dosa. Akan tetapi, bukan maksudnya Allah memperbolehkan bagi mereka untuk melakukan yang haram-haram. Enggak. Kemudian juga disebutkan, kita tahu para sahabat Nabi, apalagi orang-orang yang ikut perang Badar, mereka adalah orang-orang yang tulus keimanannya, mereka juga sudah lulus dari ujian yang begitu besar. Kemudian Allah juga menjanjikan bagi mereka ampunan dan karunia-Nya serta kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Allah menjamin ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan berarti kemudian mereka enggak peduli. Oh, berarti enggak ada lagi nih syariat sudah. Halal haram semuanya terabas. Enggak. Karena terbukti mereka menjaga. Orang-orang yang ikut perang Badar semuanya meninggal dunia dalam kondisi di atas keimanan. Makanya ketika Umar bin Khattab menuduh Hatib bin Abi Balta'ah munafik dan dia hendak membunuhnya, Nabi SAW menegur Umar dengan keras mengatakan, "Wa ma yudrik ya Umar, dari mana kau tahu?" Ini jaminan dari Allah, mereka semua meninggal husnul khatimah dan Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka keutamaan, yaitu ampunan. Dan tadi kisah Harithah yang dia ajak sudah ditaruh di surga Firdaus A'la, padahal dia tidak terjun, dia tidak terjun langsung dalam peperangan. Karena dia dalam kondisi sudah meninggal dunia sebelum terjadinya peperangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pembahasan tentang Ghazwatu Uhud, tentang perang Uhud. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya memang kecil. Baik, tafadhali. Ya Ustaz, mengenai pembebasan para tawanan Ustaz. Pertama kan tadi ada dengan tebusan, terus kemudian ada yang dengan karena ilmunya diminta untuk mengajar 10 pemuda Madinah ya Ustaz, baca tulis. Terus ada juga tadi disampaikan yang apa namanya mungkin jika masih hidup itu ya Ustaz mendapat syafaat dari Rasulullah SAW untuk dibedakan juga. Terus berarti ada juga yang jika tidak tawanan tersebut tidak ada tebusan dan tidak punya ilmu dan juga tidak mendapat syafaat berarti tetap sebagai tawanan ya Ustaz. Apa seperti itu? Nah, iya. Jadi memang kondisi tawanan itu sebagaimana disebutkan beragam. Ada yang kaya raya, ada yang sedang-sedang. Kemudian ada yang miskin, tapi punya ilmu. Ada yang mungkin dia punya harta, tapi dia punya ilmu. Nabi SAW lebih mementingkan agar dia memberikan tebusannya dengan mengajar daripada dengan membayar. Tapi disebutkan ada tawanan-tawanan perang yang enggak punya apa-apa. Apakah mereka ditawan terus? Enggak. Maka disebutkan bahwa Nabi SAW akhirnya membebaskan. Ada sebagian yang dibebaskan tanpa tebusan. Karena kondisi mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW membebaskan Abu Al-As. Siapa? Suaminya Zainab bintu Jahash. Suaminya Zainab bintu Rasulullah SAW. Tebusannya dibalikin sama Nabi SAW. Jadi kondisinya memang menunjukkan keindahan Islam. Ini yang disebut hikmah. Meletakkan semua di tempatnya. Yang kaya, suruh bayar banyak. Abbas, suruh bayar banyak kepada Nabi SAW. Karena banyak hartanya. Yang lainnya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang tidak mampu dan tidak punya ilmu, maka sebagian dibebaskan oleh Nabi SAW tanpa bayar apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras suaranya. Suaranya enggak kedengar. Surat Al-Malik. Ana enggak dengar. Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Naam. Mereka sempat mengumumkan sayembara. Berangkat ke Badar. Mengurungkan berangkat ke Badar. Mengurungkan. Ya, mengurungkan. Suraqah bin Malik. Iblis, iblis yang menyerupai dia. Nah, itu karena karena suaranya nggak jelas, jadi kita nah. Coba di Dia akan menjamin kalau Bani Kinana itu tidak akan Bani Bani Basar. Iya. Dia yang ada tanyakan apakah Bani Kinana itu sebetulnya Bani Basar. Apakah Bani Kinana? Sebetulnya Bani Basar karena dengan jaminan dia akhirnya apa kalau berangkat juga. Bani Kinanah. Iya. Sesungguhnya Bani Basar karena yang ditakutkan Quraisy itu kan akan balasan kemudian yang ditanyakan apakah karena Bani Kinanah ini sesungguhnya Bani Basar makanya sepupu apa sekutu? Sekutu. Nah, lihat kita dengarnya sepupu jadinya cuma. Mereka akan diserang, Mekah akan diserang nantinya. Karena kesempatan kota Mekah sedang kosong, maka dengan ada jaminan dari Suraqah, pada penduduk Mekah nantinya dia akan jaga dari orang-orang yang berpotensi untuk menyerang. Maka itu dilakukan oleh Suraqah dalam wujud iblis dalam wujud Suraqah bin Malik. Terus Pertanyaannya itu. Titipan pertanyaan, Ustaz. Tafadhol, nah. Ngotot, maju terus, bahkan mengganggu apa tersebut dengan cara jatuh dan namimah. Hebati billah. Jadi ada orang yang sakit namanya isyik. Cinta. Mabuk cinta. Isyik ini yang harus diobati. Maka mungkin perlu menggunakan tangan orang lain. Tangan orang lain yang memberikan keburukan dan ada perkara-perkara yang kita benci ternyata datang dengan kebaikan. Maka sikap akhwat ini dalam kondisi seperti ini perlu untuk katakan dia sampai pasang status ya, yang ditakutkan seperti Majnun Laila, bagaimana dia ketika Laila akhirnya dinikahkan dengan orang lain, maka mungkin itu yang bisa dilakukan, perlu ada yang memberikan nasihat, suruh berdoa, kemudian suruh istikharah dan sampaikan jawaban kita minta, kalau ini baik buat aku di masa sekarang dan yang akan datang, dunia dan akhiratku takdirkan buat aku ya Allah. Tapi kalau enggak, tolong jauhkan dari aku, palingkan dari aku dan berikan kepadaku takdir yang indah dimanapun takdir itu berada. Mungkin itu perlu dilakukan. Barakallahu. Kan melihat ahli badar ini masya Allah sekali Ustaz, apa namanya, keutamaannya. Bagaimana dengan para wanita Ustaz, karena tidak ada disebut Ustaz. Nggak ada yang ikut para wanita, apa namanya, jadi seperti itu Ustaz, jadi apa namanya Firdaus yang disebut Ustaz. Oh masya Allah, artinya perempuan-perempuan yang tidak ikut perang Badar ya. Cuma 300 belasan yang ikut. Artinya ini sebuah keutamaan untuk orang-orang yang ikut Badar. Sahabat Nabi jumlahnya banyak. Dan mereka tidak ikut perang Badar. Keutamaan itu, ya mereka gak akan pernah dapat. Tidak akan pernah dapat mereka. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada mereka. Akan tetapi, masih banyak amalan-amalan lainnya. Pintu-pintu yang lainnya yang dikerjakan. Baik sebagai seorang laki-laki yang tidak ikut perang Badar, dia tetap berperang, mempertahankan agama Allah dan memperjuangkannya, dan buat wanita-wanita, bagaimana peran dia mendidik mereka agar mereka menjadi para pejuang. Dan kita tahu anak itu adalah hasil orang tua. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan benar, kemudian mereka menjadi pejuang-pejuang, menjadi ulama-ulama, memberikan manfaat buat umat, maka orang tuanya akan senantiasa mendapatkan pahala. Tidak menikah, dia tidak punya suami atau dia tidak punya anak, maka hendaklah dia berusaha untuk memiliki niat yang besar, meminta kepada Allah, kalau aku sampai menikah ya Allah, kalau aku punya anak, aku akan melakukan apa yang kau perintahkan kepada. Memiliki harta yang berlimpah, yang kemudian dia dengan niatnya, Ini orang punya harta berlimpah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jal. Lalu orang yang kedua enggak punya harta, dia berharap kalau dia punya harta seperti itu, dia akan menggunakan di jalan Allah Azza wa Jal. Maka orang ini sama pahalanya. Begitu pula kalau dia orang yang alim, yang berilmu, yang hafal Al-Quranul Karim. Yang satu mengatakan, kalau aku punya ilmu seperti dia, aku akan amalkan dan aku akan gunakan di jalan Allah Azza wa Jal. Maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan seperti ini. Kenapa di sini dikatakan bahwa Ahlu Badar sendiri dari kaum muslimin yang paling bertakwa dengan lulusnya mereka dalam ujian yang besar? Iya. Ujian yang besar. Apa bedanya dengan perang-perang lainnya, Ustaz? Nah, kalau kita lihat perang Badar ini yang pertama, perang yang pertama yang besar. Mereka tidak berangkat untuk berperang. Kemudian yang ketiga, musuh lebih besar jumlahnya pada waktu itu. Dengan kondisi yang mereka tidak berangkat untuk perang, enggak punya persenjataan, berbeda dengan perang-perang lainnya. Maka di perang-perang lainnya sudah ada persiapan, mereka tahu memang berangkat mau perang, bahkan Nabi Alaihissalam sudah menyusun strategi sejak dari awal, sehingga keluarnya mereka dari kota Madinah itu sudah jelas untuk berperang. Sedangkan sahabat-sahabat ini, mereka berangkat bukan untuk berperang. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Watawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum." Kalian ingin yang kalian hadapi itu adalah kafilah. Tapi Allah ingin kalian menghadapi mereka. Inilah yang menyebabkan, atau ini salah satu sebab yang menjadikan mereka memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga doa Nabi ketika perang itu juga nampak. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini, gerombolan ini, hancur binasa, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Sampai seperti itu Nabi SAW. Karena